Apakah kita mendapat rakaat apabila imam sudah ruku? Yang sahih tidak. Kalau terjadi khilaf dalam masalah ini, telah pernah kita bahas, yang sahih mendapati imam dalam keadaan ruku tidak teranggap satu rakaat. Tidak ada hadis yang jelas yang menunjukkan hal ini. Ya, sehingga kembali kepada keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat, yakni tidak ada rakaat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga kalau dia tidak mendapati imam dalam membaca Al-Fatihah, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat.